فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وملأ القرآن وإلا فالله أرشدنا إلى الاستدلال بآياته وملأ القرآن بالاستدلال بالآيات الدالة على الله. Dan bagaimanapun juga Allah Ta'ala membimbing kita untuk berdalil dengan ayat-ayatnya, dan Allah Ta'ala memenuhi Al-Quran dengan pendalilan, dengan ayat-ayat yang menunjukkan akan Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yustadallu alaihi bihadihil adillati hatta fil insani nafsihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ditunjukkan oleh dalil-dalil ini bahkan pada diri manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri-diri kalian yaitu terdapat tanda yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla, maka tidakkah kalian melihat. Wa fil kauni minad dalaili ma la ya'lamuhu illallah, dan di dalam alam ini terdapat dalil-dalil yang menunjukkan akan Allah Ta'ala yang tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Hatta fi kulli dharratin minadh dharrati, bahkan dalam setiap ekor semut dari semut-semut kecil yang ada. Wa fi kulli qatratin minal qatrati, dan dalam setiap tetes air dari tetesan-tetesan air. Wa fi kulli waraqatin minal awraqi ayatun min ayatillahi dalilun 'alallahi rabbil 'alamina 'ala wujudihi wa hikmatihi wa 'ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa qudratihi wa iradatihi wa masyiatihi. Dan dalam setiap helai daun dari dedaunan-dedaunan terdapat sebuah ayat dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan Allah Rabb semesta alam, menunjukkan keberadaan Allah, hikmahnya, ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kemampuannya, kehendaknya. Kullu hadza dalailu, semua ini merupakan dalil-dalil yang menunjukkan akan Allah Ta'ala. Kullu dharratin fi hadzal kauni dalilun 'ala Allahi rabbil 'alamina 'ala wujudihi wa sifatihi ila akhiris sifatillati dzakarnaha. Setiap semut di alam ini menunjukkan akan Allah Rabb semesta alam, menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dan sifat-sifat yang lainnya yang telah kami sebutkan. Su'alun, pertanyaan. Alladzina kaffarahum ahmadu, hal asma'uhum ma'rufatun? Orang-orang yang dikafirkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari kalangan orang-orang Jahmiyah, apakah nama-nama mereka diketahui? Al-jawabu, jawabannya, kaffara a'yanal jahmiyati. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan individu-individu Jahmiyah. Minhumul Jahmu bin Safwana wa bin Abi Duadin wa Bishrunil Marisiyu. Di antara mereka Al-Jahm bin Safwan, ini dedengkotnya Jahmiyah, yang madhab Jahmiyah dinisbahkan kepadanya. Ibnu Abi Duat dan Bishr al-Marisi wa amthaluhum, dan yang semisal dengan mereka. Su'alun, pertanyaan. Hadithu man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru arba'ina shahidan minkum. Hal hadhal hadithu sahihun am da'ifun? Hadith, barang siapa menghidupkan sunnahku tatkala telah rusak umatku, maka ia mendapatkan ganjaran pahala seperti 40 syahid di antara kalian. Apakah hadis ini sahih ataukah dhaif? Al-jawabu, jawabannya, alladhi a'taqiduhu annahu dhaifun, yang aku yakini adalah bahwa hadis ini dhaif. Lakin hadithul qabidi ala dinihi kal qabidi ala al-jamri, hadithu dhikril ghurabai wa fihi al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamri lil-wahidi ajru khamsina qalu minna aw minhum qala minkum wa hadha hadithun thabitun insya'allahu. Akan tetapi hadis orang yang menggenggam agamanya seperti orang yang menggenggam bara api, hadis penyebutan ghuraba dan di dalamnya disebutkan orang yang menggenggam agamanya yaitu berpegang teguh dengannya seperti orang yang menggenggam bara api. Satu orang mendapatkan ganjaran pahala 50 orang. Para sahabat berkata, 50 orang dari kalangan kami atau mereka? Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, 50 orang di antara kalian. Dan ini adalah hadis yang sahih insyaallah. Su'alun, pertanyaan. Kathirun minan nasi yaquluna innal madhahib al-aqliyata al-mu'tazilata wal-ash'ariyata wal-jahmiyata qad qallat fi hadha zamani. Banyak orang mengatakan bahwasanya madhab-madhab yang lebih mengedepankan akal, yaitu Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Jahmiyah, sudah sedikit di zaman ini. Al-jawabu, jawabannya, hadza laisa sahihan. Ini tidak benar. Hadhihi mughalatatun. Ini merupakan kekeliruan-kekeliruan. Hiya zadat quwatan. Madhab-madhab tersebut justru bertambah kuat. Wa unsyiat laha madarisu. Didirikan untuknya sekolah-sekolah. Wa qamat laha dualun. Berdiri untuknya negara-negara. Walladhi yaqulu hakadha kan'amati tadussu ra'saha firrimali. Dan orang yang mengucapkan ini seperti burung unta yang membenamkan kepalanya ke dalam pasir. Wa auratuha badiyatun lil'iyani. Sementara auratnya nampak oleh penglihatan-penglihatan mata. Hadhihi tudrosu atau tudarrosu. Madhab-madhab ini dipelajari atau diajarkan. Walaha madarisu, walaha masajidu, walaha ma'abidu, walaha marakizu, walaha walaha. Madhab-madhab ini memiliki sekolah-sekolah, masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, pusat-pusat ilmu, dan yang lainnya. Hadza kulluhu minal kadhibi minat tamyi'i. Semua ucapan ini termasuk kedustaan dan termasuk upaya untuk membuat umat ini bersikap lembek. Ar-Rawafidu lahum daulatun kabiratun qawiyatun qa'imatun ala hadhal manhajil aqlaniyil jahmiyil mu'taziliyil rafidiyil batiniyi kullu shay'in wa fi kulli makanin. Orang-orang Syiah Rafidah, mereka memiliki negara yang besar, yaitu Iran, yang kuat, yang berdiri di atas manhaj akal ini. Manhaj Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Batiniyah. Semuanya dan di setiap tempat. Wa madarisu fi buldanin tantasibu ila sunnati mali'atun bil aqliyati allati tadrusul falsafata wal mantiqa wal kalam al fariga walaha takhassusatun walaha rasailu tuktabu, dan sekolah-sekolah di negeri-negeri yang menisbahkan diri kepada sunnah penuh dengan mazhab-mazhab yang lebih mendahulukan akal, yang mempelajari ilmu filsafat, ilmu mantik, omong kosong yaitu ilmu kalam yang dimaksud, dan memiliki spesialisasi-spesialisasi, memiliki risalah-risalah yang ditulis. Ya'ni lamma qaman nasu 'alal jahmiyati kanu qillatan, yaitu tatkala manusia mulai berdiri di atas madhab Jahmiyah, yaitu pada permulaannya jumlah mereka sedikit. Al-ana aktsaru, sekarang mereka lebih banyak. Al-aktsaru minhum fi tilkal azminati, lebih banyak daripada mereka di zaman-zaman dahulu. Al-Jahmiyatu wal-Mu'tazilatu wal-Khawariju wal-Rawafidu aktharu tawassu'an wa-mtidadan wa-ntisharan wa-di'ayatan wa-i'laman wa-ila akhirihi. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah Rafidah sekarang ini lebih meluas, melebar, tersebar luas, lebih banyak didakwahkan dan lebih banyak diinformasikan kepada khalayak dan seterusnya. Terkhusus dengan adanya teknologi dan media-media yang ada sekarang ini, mazhab-mazhab yang menyimpang, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, semakin mudah menyebar luas. Nas'alullah as-salamata wal-afiyata, kita memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jal. Su'alun, pertanyaan. Halil kuffaru yarawnallaha fi arasatil qiyamati, apakah orang-orang kafir akan melihat Allah Ta'ala di arasatil qiyamah, yaitu di padang mahsyar? Al-jawabu, jawabannya, hunaka ma yadullu ala annahum yarawnallaha fil arasati thumma ba'da dhalika la yarawnahu. Di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka, orang-orang kafir, akan melihat Allah Ta'ala di padang mahsyar, kemudian setelahnya mereka tidak lagi melihat Allah Ta'ala. Su'alun, pertanyaan. Halil fitratu ma'nahal aqlu, apakah fitrah itu maknanya akal? Yaitu apakah fitrah itu sama dengan akal? Al-jawabu, jawabannya, kullu mauludin yuladu ala al-fitrati wa huwa la ya'qilu wa la ya'lamu. Setiap anak yang dilahirkan, ia dilahirkan di atas fitrah. sementara ia belum bisa memahami dengan akalnya dan tidak mengetahui sesuatu pun, yakni al-fitratu hiya laha tafsiratun, yaitu fitrah memiliki beberapa penafsiran. Wa minha annahal islamu, di antaranya fitrah maknanya adalah Islam. Wa minha annahu listi'dadu liqabulil islami, di antaranya bahwa fitrah bermakna kesiapan untuk menerima Islam. Fahadihi hiyal fitratu, maka inilah dia fitrah. Wahia ghairul aqli, dan fitrah itu berbeda dengan akal. Su'alun, pertanyaan. Lamma dzakara az-Dzahabi rahimahullahu fi akhir tarjamati Amr ibn Ubaidin annal jahmiyata kuffarun wa Amr ibn Ubaidin laysa minhum, fahal hunaka minas salafi man yukaffiru Amr ibn Ubaidin aw annahu yarahu min ghulatil jahmiyati? Tatkala Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan di akhir biografi Amr bin Ubaid, orang ini adalah salah satu tokoh Mu'tazilah, bahwasanya Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah kafir, dan Amr bin Ubaid tidak termasuk di antara orang-orang Jahmiyah. Apakah di sana dari kalangan salaf ada yang mengkafirkan Amr bin Ubaid, atau berpendapat bahwa Amr bin Ubaid termasuk di antara Jahmiyah yang ekstrim? Al-jawabu, jawabannya, insyaallah dalam pertemuan yang setelahnya, waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.